Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih dalam lanjutan dari bab al khaufu minas syirk, dan insyaallah malam ini pertemuan yang terakhir dari bab ini. Qala Syaikhul Rahman bin Hasan alu syekh rahimahullah ta'ala qauluhu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'ah. Ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dari hadisnya Jabir bin Abdillah ta'ala anhuma. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannatah. Waman laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang ketemu dengan Allah yang setelah meninggalnya dalam keadaan dia tidak menyekutukan sedikit pun dengan Allah, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang ketemu dengan Allah setelah meninggalnya nanti dan dia menyekutukan dengan Allah walaupun sedikit, maka dia masuk neraka. Qala Imam Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahmat ta'ala dalam menjelaskan tentang potongan hadis ini yang separuh yang pertama. Ailam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil khalq wala fil ibadah. Yani tidak menjadikan sekutu bersama Allah Ta'ala dalam al-ilahiyah, dalam al-ubudiyah, wala fil khalq, dalam tauhid wa rububiyah, misru talabil walad awir rizq, seperti meminta anak, minta rezeki, itu namanya fil khalq. Terkait dalam tauhid apa? Ar-rububiyah. Meminta kepada selain Allah dalam hal yang khusus Allah yang memiliki makdirah kemampuan dalam hal tersebut, minta anak, minta rezeki. Demikian juga tidak menjadikan sekutu dengan Allah Ta'ala dalam perkara al-ibadah. Tauhid wa tauhid al-uluhiyah. Artinya tidak menyekutukan Allah dalam tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-rububiyah. Qala min al-ma'lum min as-syar'i al-mujma' 'alaihi 'inda ahli sunnah. 'Inda ahli sunnah anna man mata la dhalik fala budda lahu min dukhulil jannah. Dan termasuk perkara yang sudah maklum, perkara yang sudah jelas ditinjau dari sisi syariat, perkara yang mujma' 'alaihi, perkara yang disepakati atasnya oleh ahli sunnah, yaitu sungguhnya siapa saja yang meninggal ala tadi di atas keadaan seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, tidak menyekutukan sedikitpun dengan Allah, maka harus dia memiliki keutamaan yaitu masuk surga. Dengan catatan wa in jarat alaihi kabradzalika anwa'un minal azab wal mihnah. Dengan catatan sekalipun berlaku padanya sebelum masuknya surga kabradzalika kabradkhuli al jannah. Sebelum masuknya dia ke dalam surga sekalipun berlaku atau terjadi pada dia berbagai macam berupa siksaan dan ujian. Ini bagi orang yang masih dalam keadaan muwahhid tapi memiliki dosa-dosa yang dosanya rajihah atas apa? Atas hasanatnya. Dosa-dosanya lebih kuat timbangannya daripada kebaikannya. Maka dia disiksa. Maka dikatakan wa in sarat alaihi qabla dzalika wa un minal adzab wal mihnah. Adapun bagi seorang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya ataupun sama antara baik dan jeleknya dengan syafaat dari para ashabus syafaat, maka dia harus masuk surga tanpa disiksa sebelumnya. Ya kan? Adapun kalau orang itu kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, muwahhid, dan kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka dia harus masuk surga tanpa harus melalui siksaan dengan syafaatnya para syufa'a. Wa anna man mata ala syirki, ya ini perkara yang sudah maklum juga. Ditunjuk dari sisi syar'i yang perkara yang mujma', yang telah dijema'i atasnya oleh ahlu sunnah. Orang yang sudah jelas bahwasanya orang yang meninggal di atas kesyirikan. La yadkhulul jannata wa la yanaluhu minallahi rahmah. Dia tidak masuk surga dan dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa yakhludu. Atau wa yukhalladu binari abadal abad. Maka dia diabadikan di neraka selama-lamanya abadal abad. Selama-lamanya. Min ghairi inqita'i adabin wala tasarrumi amatin. Ini penjelasan tentang abadul abad, yakni maknanya tanpa terputus dari siksaan, tanpa adanya waktu yang terputus abadi. Itu tafsir dari wa yakhludu binnari abadal abad. Mafhum? Ini perkara yang sudah maklum. Orang yang mati dalam keadaan syirik al-akbar. Na'udzubillah minas syirik. Wa qala Nawawi. Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kitabul iman. Dalam Sahih Muslim. Dalam kitabul iman disebutkan di sana. Berkata beliau rahimahullah ta'ala. Amma dukulul musyrikil nara fahuwa ala umumihi. Adapun masuknya seorang musyrik ke dalam neraka, maka ini adalah perkara di atas keumumannya. Keumuman siapa? Umumihi semua musyrik tanpa terkecuali. Siapa saja yang musyrik? Bahwa ala umumihi. Yani masuknya seorang musyrik ke dalam neraka adalah dia musyrik secara umum. Siapa saja. Dari kalangan siapa saja dan apa saja golongannya. Maka nanti akan kita lihat penjelasannya. Faidakuluha wa yakhludu fiha. Musyrik. Siapa saja yang dia musyrik. Maka dia akan masuk neraka dan abadi di sana. Abadi di dalamnya. Walafarqa fihi bainal kitabi al-yahudi wa nasrani. Dikatakan umumihi. Bahwa ala umumnya adalah ini. La farqa ila akhirih, tidak ada perbedaan dalam perkara musyrik ini. Siapa yang dia itu musyrik, tidak ada perbedaan antara al-kitabi Amal kitabi, musyrik al-kitabi, yakni musyrik yang dia pernah dapat kitab dari Allah Ta'ala, yaitu seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah dapat kitab dari Allah Ta'ala. Yahudi kitabnya apa? Taurat. Nasrani, Nasara kitabnya Injil. Itu dikatakan kitabi. Ya kan? Al-kitabi, ahlul kitab. Dan tidak ada perbedaan antara abadatil awsan. Dan dipercaya abadah. Abadah. Perhatikan anak-anak yang sudah mulai bisa memperhatikan. Itu diperhatikan. Sebagian kalimat yang mungkin atau harus hafal. Yang mungkin sebelumnya belum kenal. Abadah jamak dari kata abid. Perhatikan. Amam, Ahmad dan yang lain. Wa baina abadatil awsan, abada jamak dari kata abid, abidun, abidani, abadatun. Paham? Seperti kafirun, kafirani, kafaratun. Itu namanya jamak. Jamak apa namanya ini? Jamak apa? Jamak taksir. Min kismil killa atau kasrah? Jamak killa atau jamak kasrah? Mas Dedi? Abada? Bukan killa? Tapi perhatikan. Wabana abadatil awsan wasairil kafarah. Dan tidak ada perbedaan juga antara mereka ahlul kitab dan antara mereka-mereka yang memang sejak asli sebagai penyembah berhala. Dan seluruh orang-orang kafir yang lain yang tidak termasuk dari ahlul kitab. Tapi musyrik. Tapi musyrikun. Wala farqa inda ahlil haqqi bainal kafiri inadan wa wiri. Wala baina man khalafa milatal islam. Wa baina man intasaba ila summa hukima fi kufrihi. Bitsihtihi wa gari dhalik. Juga enggak ada perbedaan di sisi alul haq. Antara si kafir karena congkaan dan antara si kafir karena selain congkak. Maknanya ada kafir karena congkak. Ada kafir karena selain congkak. Kafir karena mungkin bodoh. Karena mukallid. Kafir juga. Maknanya seorang kafir bukan karena sebabnya karena congkak saja. Ada kafir karena sebabnya atau karena kebodohan. Nah itu perhatikan. Dan tidak ada perbedaan juga antara si kafir yang dia menyelisihi agama Islam. Dan antara si kafir yang dia itu menisbatkan kepada Islam. Ilahiyah kepada millah al-islamiyah. Nah mirha itu adalah kembali kepada millah. Semua hukimah bikufrihi. Kemudian dia walaupun menisbatkan kepada Islam, tapi dia kafir. Kenapa? Karena dihukumi dengan kekufurannya dengan sebab ingkarnya dia. Dan sebabnya selain ingkar, wa ghairi dzalik, dan sebabnya mungkin selain ingkar. Artinya kekufuran itu bukan cuma karena sebabnya itu ingkar atau mendustakan saja, mengatakan ada kufur i'rad. Ada kufur jahil. Ada kufur takdib. Dan yang semisalnya, bukan kekufuran itu cuma terbatas pada satu sifat saja seperti karena mendustakan. Kalau cuma karena cuma itu saja, maka menjadilah pemahaman tadi, pemahaman irja. Artinya sebab kekufuran itu banyak, di antara kufur karena sebabnya dia i'rad berpaling. Acuh tak acuh, enggak mau mempelajari Islam. Lalu terjun dalam kekufuran. Atau sebab juga ada kekufurannya karena kebodohan. Taklid terhadap yang ada di sekitarnya. Ini semuanya tidak ada perbedaan. Semuanya adalah masuk neraka. Maka dikatakan ala umumihi. Kafir tadi karena itu dan semuanya adalah semuanya di atas keumumannya tanpa terkecuali. Lihat nomor satu dan kaki, yakni kata beliau Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Yakni annahu mustawuna fil khulud finnar. Yakni mereka mustawun, istawa, yastawi, mustawin, sama. Ya kan? Istawa fi mananya apa? Sama di situ. Istawa ala mananya apa? Di atas. Istawa ila mananya kosoda. Nah. Istawa wa mananya apa? Ma'iyah rata. Istawa al-ma'u wal-khosaba. Rata. Mereka sama. Dalam kekalnya di neraka. Kata beliau Syekh Muhammad Ahmad Fiqih. Walakinnahum mutafawituna fi darakati, akan tapi perbedaannya dalam satu sisi, yaitu tentang darakatnya, tentang tingkatan-tingkatan. Nah, dalamnya neraka tadi. Bukan semua kafir tadi tingkatannya sama. Ada yang rendah dalam neraka, ada yang dalam. Wala yadzlimu rabbuka ahadan misqala dzarratin, dan tidaklah Rabb kamu mendzalimi seorang pun walaupun seberat dzarrah. Kalau neraka dikatakan darakat, kalau jannah dikatakan darajat. Nah, itu. Bagi neraka darakat, dalamnya itu darak, paling bawah. Nah, yang paling bawah adalah darakat yang paling dalam. Kalau surga tingkatannya dikatakan darajat. Berarti kan itu darajat. Kalau neraka pakai darakat, darakaf. Itu perbedaan antara tingkatan neraka dan tingkatan surga. Kedalaman neraka dikatakan darakat. Ketinggian surga dikatakan darajat. Derajat. Mafhum? Karena neraka di bawah, surga di atas. Taib. Wa ma dukhulu man mata ghara musyrikin al jannata fa huwa maqtu'un lahu bihi. Demikian juga adapun masuknya orang yang meninggal yang dia bukan musyrik masuk ke dalam surga, ini juga perkara yang maktu, perkara yang pasti bagi dia yang mati bukan dalam keadaan musyrik. Maqtu'un lahu, pasti bagi dia masuk surga. Lakin in lam yakun sahiba kabiratin mata musirran alaiha dakhal jannata awalan, akan tapi jika dia bukan termasuk pemilik dosa besar yang senantiasa di atas dosa tersebut, meninggal di atas dosa tersebut, kalau dia bukan itu, maka dia masuk surga pertama kali awalan langsung tanpa harus melalui siksaan dulu. Ini bahayanya dosa besar yang seorang belum sempat bertaubat, maka dia enggak punya keutamaan untuk masuk surga awal kali. Ya kan? Kenapa? Wa in kana sahiba kabiratin mata musran alaiha fa tahta al-masyiah, dan jika dia seorang muwahhid yang dia punya keutamaan tauhid, dia juga akan masuk surga. Tapi kalau dia pemilik dosa besar, pelaku dosa besar, mati di atas israr, terus menerus di atas dosa tersebut, musirron, terus menerus. Belum sempat bertobat, dia meninggal. Maka dia tahtal masyiah. Tahtal masyiah ini dibawa kehendaknya Allah Ta'ala. Maknanya, ba'in afallahu anhu dakhalal jannata awalan wa illa udhiba bin nar. Semua ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Maknanya tahtal masyiah, yaitu jika Allah mengendaki untuk diampuni, maka dia harus masuk surga awal tanpa harus melalui siksaan. Dan kalau tidak, disiksa dia di dalam neraka, lalu kemudian nanti akan dikeluarkan dari neraka, dan baru nanti setelahnya masukkan surga dengan juga para mendapatkan syafaat-syafaat yang sudah ma'ruf pembahasan dari indah ahli sunnah tentang syafaat di ahli kabair. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik Allah Ta'ala untuk senantiasa upaya memiliki upaya besar keluar dari kabirah, dosa besar. Amin ya Allah. Wa qala ghairuhu, ghairuhu damir ini kembali kepada Nawawi dan berkata selain dia, selain Nawawi. Wa qala ghairuhu, ini selain Nawawi. Iktasara ala nafsi syirik. Siapa iktasara di sini? Siapa fa'il? Siapa fa'ilnya iktasara? Siapa? Doreng. Ayo, Abdul Fikar. Masuk Nawawi. Ayo, siapa? Ayo, Mas Rizki. Ayo, Mas Zidni. Ya, enggak salah, enggak benar. Pak siapa? Pak Dedi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta. Tengok itu. Man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah. Itu namanya iktisar ala nafi syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan penafian syirik. Mana di situ ada penyebutan tauhid? Enggak ada. Tidak ada malfut tentang penafian, tentang isbat tauhid, enggak ada. Apa? Cuma bilang apa? Man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an. Nah, itu. Mari katakan iktasara ala nafyi syirik. Rasulullah SAW mencukupkan dengan penafian syirik. Tidak menyebutkan dalam kalimatnya penetapan tauhid. Perhatikan. Baik-baik. Mas Hamam, Ahmad, dan yang lain. Sedikit yang ngulung makna. Iktasar ala nafsi syirik. Mencukupkan dengan penafian syirik melulu. Tidak ada penetapan tentang tauhid di situ. Kenapa? Kok cukup dengan penafian syirik? Man laqiya Allah la yusyrik bi syai'a dakhala al-jannah. Kenapa? Dengan penafian itu zat istidaa'ihi at-tauhid bil iqtida. Istidaa'ihi at-tauhid bil iqtida. Artinya apa? Melalui dilalah al-iqtida, melalui dilalahul iqtida. Tidak melakukan syirik berarti dia punya tauhid. Nah itu. Berarti dia muwahhid. Apa? Melalui dilalatul iktida, dia tidak mau syirik berarti dia muwahhid. Nah. Walaupun tidak disebutkan secara lafadznya. Maka dikatakan di sini istidaa'ihi at-tauhid bil iqtida wa istidaa'ihi isbat ar-risalah bil luzum. Juga di sini enggak disebutkan tentang apa? Beriman dengan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, enggak ada penyebutan di situ, cuma bilang apa? Man laqiya Allah la yusyriku bi syai'a dakhala al-jannata. Ya kan? Wa man laqiya hu yusyriku bi syai'a dakhala an-nar, enggak ada penyebutan iman dengan rasul. Kenapa kok cukup dengan menafikan syirik saja masuk surga? Karena kalau sudah tidak musyrik berarti dia tertuntut dia sebagai seorang muwahhid. Karena dia seorang muwahhid juga tertuntut dia menetapkan adanya kerasulan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi para nabi yang lain, beriman dengan seluruh rasul, beriman dengan seluruh para nabi, beriman dengan Yang lainnya perkara-perkara yang tertuntut untuk diimani. Ini namanya istidai'i isbat ar-risalah bil luzum. Artinya di sana ada dilalatul iltizam. Sekarang kita bilang man laqiyallah laisitu bisai'ah. Apakah maknanya orang itu beriman dengan Nabi? Enggak ada di situ. Enggak ada kandungan sama lafadznya. Man laqiyallah laisitu bisai'ah. Mana ada di situ makna dia ini beriman dengan Nabi? Enggak ada. Iya, Dok. Lafadz tadi enggak ada kandungan sama sekali tentang berimannya seorang itu dengan Nabi. Cuma menafikan syirik melulu tok. Tapi dengan dilatul iltizam menuntut dia harus mengimani seorang rasul yang diutus kepadanya. Itu melalui dilatul iltizam. Yang definisinya apa kemarin? Apa definisinya? Apa definisi dilatul iltizam? Siapa yang ngiling? Hah? Aywa dilalatul lafzi ala khariji ma'budi alahu. Dilalatul lafzi ala khariji ma'budi alahu. Dilalanya suatu lafad. Lafad menunjukkan suatu makna tapi di luar penggunaan lafad tersebut. Di luar penggunaannya. Mafhum? Man lak ya Allah la isriku bisa ya. Enggak ada kandungan makna yang mengandung iman dengan Rasul terkait dengan lafadznya. Ya kan? Tapi menuntut ya kan? Dilalatul ala khariji ma'budi alahu. Seorang yang tidak melakukan syirik, ya kan? Dia tertentu untuk beriman dengan utusan Allah yang diutus kepadanya. Ini melalui dilatul iltizam. Maka dikatakan dilatul lafzi ala khariji ma'udi ala dilatnya lafaz di atas di luar penggunaan lafaz tersebut. Ya kan? Maksudnya kita contohkan al-insanu huwa dhahik. Al-insanu huwa dhahik. Insan adalah yang ketawa-tawa. Ketawa bukan makna insan, bukan dari bagian insan, tapi min lawazimil insan annahu yadhak. Nah, gitu. Sing ngene menungso ku yo kelazimane yo ketawa. Ketawa bukan makna insan, bukan dari bagian insan. Demikian juga misi kerasulan bukan bagian dari lafaz nafi syirik. Tapi kelazimannya sebagai seorang mengakui tentang syirik itu adalah haram, maka dia harus menetapkan rasul yang diutus kepadanya. Kenapa? Karena dari mana tahu dia? Kalau syirik itu haram oleh bukan dari rasul, tekondi. Tekondi ngerti tekondi. Nah. Mabum? Nah, ini yang diinginkan. Syirik tuntutannya masuk neraka. Ya kan? Dari mana dia tahu? Kalau enggak dari penjelasan seorang rasul, ini namanya apa? Min lawazimi. Nah. Nafi syirik annahu yu'minu bir rasul. Beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepadanya. Baik. Itulah yang diinginkan oleh beliau di sini dengan wasti'ahi isbat ar-risalah bil luzum. Makanya dilalat itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada dilalatul mutabakoh, ada dilalatul tadamun, ada dilalatul iltizam. Dilalatul mutabakoh definisinya dilalatul lafzi ala tamami ma wudi alahu. Dilalatul tadamun, dilalatul lafzi ala juz'i ma wudi alahu. Dilalatul iltizam, dilalatul lafzi ala khariji ma wudi alahu. Dan inilah insya Allah sebagai contoh dalam lafaz tadi yang kita lewati. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Penjelasannya itman kadzdzaba rasulullah faqad kadzdzaba Allah. Penjelasan tadi dilalatul iltizam tadi sehingga orang yang mendustakan para utusan Allah sungguh dia telah mendustakan Allah. Man kadzdzaba Allah fa huwa musyrikun, barang siapa yang mendustakan Allah maka dia musyrik. Nah. Aman kadzdzaballah fahuwa musyrikun. Aman kadzdzaballah fahuwa musyrikun. Ini adalah tuntutan dari lafaz tadi. Dari sisi apa iltizamnya? Bahwa kau di keadaan itu seperti pertanyaan kamu mantawat doa sahab sholatuhu. Ini kalau apa? Kena dikun ini. Kono ngajian itu lana apa? Gua apa? Gua semut? Eh? Ini kalau apa? Lah kok ono kita ngajian itu lana dikun? Ngabar? Bahwa kau di keaman tawat doa sahab sholatuhu. Jelasan ini seperti perkataan kamu, mantawat tak siapa yang wudhu, salatnya sah. Maksud dengan wudhu salatnya sah, salat nanti pengetan sah, no? Salat nanti midul. No? Nah, maksudnya ay ma'asair surut, ya kan? Siapa yang wudhu salatnya sah, yaitu disertai dengan syarat-syarat yang lain. Siapa yang wudhu salatnya sah. Siapa yang punya wudu salatnya sah, ya ini disertai dengan syarat-syarat yang lain. Bukan cuma wudu tok salatnya sah. Tapi maksudnya adalah dengan syarat-syarat yang lain. Fal muradu man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajibul imanu bihi. Ya, maka makna jadi tadi man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Maknanya siapa yang meninggal dalam keadaan dia beriman dengan seluruh apa yang wajib diimani dengannya secara global dan secara rinci, maka dia masuk surga. Mau dikatakan ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili, siapa yang meninggal dalam keadaan dia beriman dengan seluruh apa yang wajib diimani dengannya secara global dan secara rinci, maka dia masuk surga. Yakni ketika ada rincian ya diiman secara rinci, ketika enggak ada rinciannya ya diiman secara global. Nah, yang rinciannya diiman secara rinci, ketika kita tahu, yang enggak tahu ya diiman secara global kalau enggak ada rinciannya. Maka dia masuk surga. Dengan syarat yang tadi dikatakan di atas, ya kan, kalau pemilik dosa besar maka tahta masyatillah. Taib. Yakni khalaqat halawatu hadal imani basa sata qalbihi fa asmarat til a'mala salihata wal akhlaqal fadilata. Wa illa fa kam min mudda'in li hadal iman al ijmali wa tafsili wa huwa ariyun anhu ijmalan wa tafsilan. Maksudnya iman ini sudah apa? Khalaqat mencampuri, merasuk kepada bahasa satu kalbi. Sudah merasuk dalam hati, maka membuahkan amalan-amalan yang soleh, akhlak-akhlak yang mulia. Kalau enggak seperti itu, maka berapa banyak orang yang mengklaim terhadap iman secara global dan secara rinci, sedangkan dia pada dasarnya ariyun. Bari? Bagaimana ariyun? Telanjang dari iman tersebut, baik itu global dan rinci. Ya, ini iman yang benar-benar, iman yang benar-benar sampai merasuk ke dalam hatinya. Maka membuahkan hasil amalan-amalan yang soleh dan akhlak yang mulia. Tapi Eva, di sini kita selesai dari bab ini. Tentang wajibnya kita takut dari syirik. Kenapa? Karena ayat yang telah kita lewati dari pernyataannya Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas wa rabku, bahwasanya berhala-berhala itulah yang benar-benar telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Ibrahim takut, lebih-lebih lagi kita. Ya kan? Wajnubni wabani anna budal asnam. Ini adalah doa yang supaya beliau dijauhkan dari syirik dan juga anak keturunan beliau. Bagaimana dengan orang selain Ibrahim AS? Maka wajib untuk memiliki rasa takut. Dengan ketika dia tahu tentang itu syirik wajib takut. Bagi yang enggak merasa takut berarti dia enggak tahu syirik. Nah, berarti enggak merasa peduli dengan keselamatan dirinya dan anak keluarganya. Dan inilah yang terbanyak. Syirik merajalela di belahan bumi ini. Dan manusia menanggapi dengan anggapan acuh tak acuh. Dan inilah yang paling terbanyak. Semoga saja kita terbebas dari kalangan orang yang memiliki rasa takut dari syirik. Sehingga menuntut untuk mengetahui dan mempelajarinya. Sehingga upaya untuk menghindar darinya. Qala rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Abdul Wahab fihi masail. Fihi dalam bab ini. Fihi masailu dalam bab ini ada beberapa masalah yang dikandungnya. Al-ula, masalatul ula. Al-khawfu minas syirki. Al-khawfu minas syirki. Diambil dari mana? Diambil dari ucapannya Ibrahim alaihissalam wa janubni wa bani anak betul asnam. Nah itu. Ya kan? Asaniya masalah asaniya anna riya'a minas syirki. Yani syirik al-asgar. Syirik asgar. Minas syirki yani syirik al-asgar. Minas syirki ay al-asgar. Dan syirik asgar atau riya apa mutlaknya seperti kita katakan di antaranya apa hubbul mati wa khaufu dzam, cinta dipuji takut dicela. Ini ungkapan tentang riya. Ini kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Masalah salisa annahu munasirkil asghar sudah disebutkan tadi di atas. Itu riya. Ar-rabi annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Perhatikan. Dia dari mana ini? Yu akhwa an annahu akhaw ma yuqabu minhu ala salihin. Diambil dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau siapa yang dihadapi ketika beliau mengucapkan para sahabat? Para sahabat. Khitab ini pertama kali yang dengarkan adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling tersoleh di muka bumi ini. Itu pun Rasulullah takut atas mereka akan terjatuh dalam kesyirikan syirik asghar. Riya. Annahu yani an riya, annahu an riya akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Bagaimana dengan kita selain mereka para sahabat, maka lebih kita harus takut. Sehingga sebelumnya kita telah melewati ucapannya siapa? Siapanya? Husain bin Abdurrahman. Apa yang beliau katakan? Dalam hadis itu, siapa ingat? Bayang katakan oleh beliau. Ketika berbicara dengan Sa'id bin Zubair. Apa yang katakan? Wa inni lam akun fi salatin. Wa innama ludiktu. Ana. Kata-kata Ustaz bin Rahman. Siapa yang tadi malam melihat apa bintang jatuh? Katanya Ustaz bin Rahman, saya. Tapi saya bukan dalam keadaan sholat tuh. Malam itu saya tahu bintang jatuh itu karena saya lagi disengat, sedang disengat hewan yang berbisa. Itu namanya apa? Menghindarkan diri dari riya. Sehingga disangka nanti orang malam-malam tahu bintang jatuh karena lagi ibadah ya. Tapi enggak, biar enggak disangka orang dengan sangkaan yang lebih baik daripada faktanya. Taib al-khamisah. Masalah khamisah kurbul jannati wan nar. Kenapa kok dikatakan kurbul jannati wan nar? Karena cuma apa? Perbedaan cuma mati tok. Mati cuma berapa? Waktunya, detik. Perbedaannya cuma adalah ketika mati. Tadi. Masa kok pegel ngurung-ngurung titit. Gelodak, gelodak, gelodak. Enggak pitik rano gesek, enggak pitik, enggak pitik ini, anan pitik, jalan ini. Berarti kan kurbul jannati wan nar, kenapa cuma selang dengan kematian tok? Kematian cuma pas cabut nyawa. Berapa perbedaannya? Dekat sekali. Ya. Kalau terakhir hidupnya dia dalam keadaan musyrik, sudah masuk neraka. Terakhirnya dia dalam keadaan muat, maka dia masuk. Terakhir hidupnya dalam keadaan tawas, maka masuk surga. Maka dikatakan dekat sekali antara neraka dengan surga. Dengan selama kematian tok sekatnya. Dalam posisi apa dia? As-sadis satu, al-jamu baina qurbihima fi hadisin wahidin. Man laqiyallaha la syirku bisai'an taqalal jannata wa man laqiyahu syirku bisai'an taqalal nara. Dikumpulkan dalam satu hadis tok tentang dekatnya ini. Sekatnya cuma mati, kematian atau sekatnya cuma kematian. Maka semoga saja kita diberi rezeki husnul khatimah. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar walau kana min a'badin nas. Walau kana min a'badin nas, a'bad ini isim tafdhil. Isim tafdhil a'badu. A'bidun. Isim tafdhil apa? A'bad. Itu catat. Catat Muhammad. Catat Muhammad. A'bad. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia termasuk dari manusia yang paling beribadah. Nah, kenapa? Karena syirik ini apa? Menghanguskan seluruh amalan. Ketika dia meninggal dalam keadaan syirik, seluruhnya hangus. Yang baik-baik seluruhnya hangus. Nah, maka siapa yang ketemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Ya kan? Walau kana min a'badin nas, walaupun dia manusia yang paling ngetop dalam ibadahnya. Tapi kalau ketemu dengan Allah dengan kelakuan syirik, wah. Neraka. Taruhannya neraka. Karena syirik adalah menghanguskan seluruh amal. Inna syirka la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan syirik, maka sungguh akan sia-sia amalan kamu, hangus. Sahabat yang ke-8, al-masalah azimah. Masalah yang sangat besar, soalul khalil, lahu. Lahu, demirhu kembali ke mana? Mas Dedi? Hah? Mas Rizki? Bagi Ibrahim, baginya. Sulhulillahu walibanihi wikaya ta'aba ibadatil asnam. Masalah yang terbesar adalah masalah apa? Permintaannya Khalil untuk dirinya dan untuk anak keturunannya. Minta apa? Minta dibentengi dari mengibadai berhala. Nah, sekarang kok ada orang enak saja cari rezeki dengan mencari apa? Dengan kerja apa? Bikin Tuhan. Di mana? Di Magelang yang banyak. Kerja bikin Tuhan. Di sana ada pabrik Tuhan. Di selain Magelang mana? Ada di mana? Mojokerto? Di mana? Di mana? Mojokerto. Nah, pabrik Tuhan. Pekerjaannya mungkin kaum muslimin, ada juga orang Islam. Lah ya, bayangkan. Ibnu Malik salam meminta bagi dirinya dan bagi anak keturunannya apa yang diminta? Wiqaya ta ibadatil asnam, minta wiqaya, benteng dari mengibadai berhala. Nah, kalau sekarang berhala-berhala dimasukkan ke rumah-rumah melalui nama demokrasi berhala. Nah, itu. Nah, kiai-kiai nanti menyuarakan berhala. Bagaimana dengan kedudukan dia sebagai seorang kiai? Promotor berhala. Promotor mengibadai berhala. Perhatikan. Kadang bawa jubah, batuknya ngetap dengkul sapi. Tapi ternyata apa? Promotor berhala. Mengibadai berhala. Yang ke-9, tasya itibaruhu bihalil aksar. Siapa di sini damirhu? Siapa damirhu ini, siapa? Mas Dedi? Masih rezeki? Eh? Ibrahim. Itibaruhu bihalil aktsar. Beliau mengambil pelajaran dengan keadaannya banyak keadaan kebanyakan manusia. Beliau mengambil pelajaran tentang keadaan kebanyakan manusia. Dengan pelajaran itu beliau minta supaya dijauhkan dari mengibadai berhala. Karena kebanyakannya seperti itu. Rabbi innahunna adzallana katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu sungguh telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Mengambil pelajaran dari ini, maka beliau meminta wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku akan mengibadai berhala. Paham? Nah, sekarang ini karena bobloknya manusia, enggak tahunya mereka tentang kesyirikan, tentang banyaknya orang terzalim, maka enggak pernah tergugah untuk memboyong anak dan keluarganya jauh dari syirik, enggak tergugah, bahkan dipepet-pepetno dengan kesyirikan. Dipepet-pepetno. Apa? Dipepet-pepetkan dengan kesyirikan. Bahkan diboyong ke rumahnya. Nah. Melalui televisi, melalui perkara-perkara yang bisa digunakan untuk memboyongnya. Paham? Tapi nanti ketika Idul Adha, cerita tentang bagaimana kisahnya Ibrahim alaihissalam, cerita. Tapi enggak mengambil pelajaran dari apa yang telah diambil oleh Ibrahim sebagai pelajaran. Berupa banyaknya manusia telah tersesatkan oleh berhala. Ya kan? Taib. Al-Asyirah yang ke-10. Fi tafsiru la ilaha illallah kama dzakara al-Bukhari. Dalam bab ini ada penafsiran la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang dibawakan oleh beliau. Al-Hadiyatah surah yang ke-11. Fadilatu man salima minas syirki, keutamaan orang yang selamat dari syirik. Apa keutamanya? Masuk surga. Yahya, dengar sekian. Fadilatu man salima minas syirik, keutamaan orang yang selamat dari syirik. Maka jangan coba-coba permainan syirik. Ya kan? Ini dibiasakan. Hati-hati. InsyaAllah telah selesai dari bab ini. Dan kita akan lewati dalam bab baru, yaitu bab doa ila syahadati la ilaha illallah. Bab doa ila syahadati la ilaha illallah. Doa, apa mana doa? Menyuarakan, mengkampanyekan. Berkampanye tentang persaksian la ilaha illallah. Nah, apa sih kampanye? Mendakwakan kepada persaksian la ilaha illallah dengan makna yang benar oleh kalimat la ilaha illallah ini, ya kan? Tapi insyaallah akan kita lewat dalam bab waktu yang akan datang. Alhamdulillah, tafadhalu.